Terus tangan kiwane diantem botol. Jadi pun boten gajah tangan loro dikempit niku genderane terus tetap mimpin numpak jaran ngempet bendera mimpin tanpa tangan. Akhirnya diantem panah keburi kengen jajane ngelecak mati nembe pecah. Niku Ja'far bin Abi Thalib tangane Sayyidina Ali. Jadi nek wis perang balak-balak tenangan niku. Dinerangake sing sak kelompok perang krana negakake agamane Allah. Wa ukhra utahe kelompok liya kafir atau niku kafir-kafir yarawna hum kang ningali sapa wong Islam kafir ing wong Islam misraelim hale rong misile. Jumlahe ana 1000. Katoke ra'yal aini ing dalam penglihatan mata. Ya. Bicarane sing Islam namung 313, sing wong kafir ana 1000 senjata lengkap. Menanti rene wong Islam dibela dening Allah, akhire tetep menang wong Islam. Dalile wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Utawi Gusti Allah yu'ayyidu memperkuat Allah bi nasrihi kan pertolongane man yasha ing wong kang kersakake sapa Allah. Sing dikersakake Allah diparingi kekuatan, dibantu karo malaikat. Mulai pertama, tahap pertama 1000 malaikat berkuda, tambah maneh 2000, tambah maneh 5000. Jadi 1000 terus 2000 terus 2000, 5000 malaikat itu ya gulang menang itu. Kusi Allah sing bila inna fi dalika la'ibrotali ulil absor. Sata menaiku tetap dalam keterangan tersebut la'ibrotan saya dijadi peringatan li ulil absori kang wong-wong kang podo duwe peningal. Summa qala zijina linnasi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa nadzik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batila wa arina al-haqqa.